Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibata lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian kita dengan membaca Lumatul Itiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di akhir pembahasan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di mana Ibnu Qudamah menyebutkan sebagian kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau menyebutkan Nabi juga adalah Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Rasul, dan seterusnya yang dari yang boleh sebutkan rahimahullah. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa afdhalu ummati Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umaru Al-Faruqu, thumma Uthmanu Dhun-Nuraini, thumma Aliyul Murtadha Ajma'in. Lima rawa Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala kunna naqulu wan nabiyyu hayyun afdalu hadhihi umma ba'da nabiyyiha Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali fayablughu dhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kemudian yang terbaik, yang paling afdal dari umatnya, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar. Ini bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala menyebutkan, manusia yang terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bukan Abu Bakar sendiri. Tapi ini bentuknya semacam laghz, teka-teki di dalam syariat. Bukan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa beliau katakan? Sebab Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, ikut kepada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membawa agama baru. Nah, oleh karena Imam Mahdhan menyebutkan yang paling termulia umat Rasulullah SAW adalah Nabi Isa AS. Itu semacam faedah saja ya beliau sebutkan. Adapun kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah umat Rasulullah yang paling mulia, ini bil ijma', tidak ada penyelisihnya kecuali orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan Ali. Bahkan menurut orang Syiah Rafidhah, Jibril itu salah menyampaikan risalah. Sebenarnya itu risalah turun kepada Ali, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syiah Rafidhah. Ya. Makanya yang ekstrimnya Syiah Rafidhah itu dikafirkan oleh para ulama. Mereka punya mushaf sendiri. Ya. Ada mushaf sendirinya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Di dalam mushafnya itu tidak ada surat At-Taubah. Dibuang surat At-Taubah. Kenapa? Di dalamnya ada penyebutan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana itu? Yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Kata Allah ketika hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya ketika di gua. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua dikejar oleh orang kafir Quraisy. Ketika itu Nabi berada di dalam gua sahur, dikejar oleh orang-orang Quraisy mau dibunuh. Ketika itu berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka di mulut gua. Di dalam hadis dikatakan Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, lau nadaro ahaduhum rijlaihim adu rijlahum la abasarana. Seandainya mereka, ya Rasulullah, salah satu di antara mereka melihat kakinya ke bawah, kita akan dilihat. Sebab mereka di mulut gua, mereka di atas. Sebab memang gua sahur itu kayak berbukit-bukit. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, ma dhunnuk, bagaimana pendapatmu? Bil isnain, dengan dua orang, wallahu salisuhuma, dan Allah yang ketiga. Ini dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan juga, itu di ayatnya dalam surat Taubah. Allah mengatakan ketika Nabi-Nya berkata kepada temannya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, yang kau bersedih, innallaha ma'ana. Itu dalam surat Taubah. Makanya dihapus surat Taubah. Kenapa? Ada orang kafir di sana, Abu Bakar Siddiq. Menurut siapa ini? Syiah Rafidhah. Allah berfirman untuk Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah merintahkan kalian menyembelih sapi betina. Orang Syiah mengatakan siapa? Aisyah. Ya Aisyah. Nah, ini ekstrimnya orang-orang Syiah Rafidhah. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, kalau mereka menyelisih ijma ini, makanya Abu Bakar Siddiq yang termulia ini menurut kesepakatan kaum muslimin dan ijma ussalaf. Tidak ada menyelisihnya kecuali ahlul bidah. Kemudian kata beliau, "Tsumma Umar Al-Faruq." Kemudian setelah itu Umar Al-Faruq. Umar ini gelarnya Al-Faruq. Al-Faruq, pembeda. Sebab beliau membedakan al-haq dan yang batil. Tsumma Utsman Dzun-Nurain. Kemudian setelah itu kata beliau Utsman Dzun-Nurain, yang memiliki dua sayap. Ada hadis yang menyebutkan bahwa gelar beliau Dzun-Nurain, tapi hadisnya lemah. Tapi ini sudah berjalan di buku-buku, disebutkan bahwa julukan beliau adalah Dzun-Nurain, yang memiliki dua sayap. Kenapa dua sayap? Kenapa Utsman dijuluki dua sayap? Hah? Dua istrinya siapa? Anaknya Rasulullah sesap itu. Hah? Siapa itu? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Thumma Ali Al-Murtadha. Kemudian Ali Al-Murtadha, yang diridhoi. Ini julukan beliau. Tapi hanya sebagai ulama saja menyebutkan Ali Al-Murtadha. Ya. Ada yang mengatakan sebagiannya ini kurang tepat kalau dikatakan Ali Al-Murtadha. Ini menurut beliau ya, rahimahullah. Tuma Ali Al-Murtadha, yang diridhoi. Ajma'in, semuanya. Ini ajma'in, sebagian cetakan tidak ada. Kata beliau, lima rawa Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibn Umar, ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Bani dan Syekh Mukbil. Kata Ibn Umar, kunna nakul, dulu kita berkata, kita ucapkan ucapan ini dan Nabi masih hidup. Perhatikan ini, dan Nabi masih hidup. Ini dikenal dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Perlu diketahui bahwa di dalam syariat ada tiga macam sunnah. Ada sunnah qauliyah, ucapannya Nabi. Ucapan Nabi ini sunnah. Ya, Nabi, ya, sholatlah kalian puasa Senin Kamis. Ya, ini ucapannya Nabi, ini sunnah qauliyah namanya. Ada sunnah fi'liyah. Nabi tidak ucapkan, tapi Nabi berbuat. Misalnya di dalam sholat, ya kan, duduk istirahat misalnya, atau Nabi bersedekap, atau dan semisalnya. Perbuatan Nabi SAW, Nabi naik di mimbar mempraktekkan sholat Nabi SAW, ini fi'liyah. Ada sunnah yang ketiga, sunnah Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, tapi Nabi menetapkan, tidak ingkari. Dilakukan oleh sahabat, Nabi tidak mengingkarinya. Berarti aqallu syai, minimalnya kita katakan boleh. Sebab Nabi tidak mengingkarinya. Seperti makan dot. Saya contohkannya supaya menambah wawasan. Makan dot. Dot. Enggak ada di sini ya, binatang Arab. Kalau di sini bilang biawak. Tapi beda. Kalau biawak di sini ya karnivora, makan daging. Kalau mereka yang di padang pasir makan daunan, rumput. Ekor mirip buaya sedikit. Ya, mereka makan, sahabat makan, kata Nabi, kata sahabat, dulu di peperangan kami makan dot dan Nabi ada di situ. Ya. Maka kita katakan hukum minimalnya boleh. Kalau haram Nabi memang tidak apa? Membiarkannya. Ini kata Ibnu Umar, kami ucapkan ucapan ini dan Nabi hidup. Apa ucapan mereka? Afdhalu hadhihi al-umma ba'da Nabi Abu Bakar. seafdol, yang paling afdol manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma Umar. Tsumma Ali. Tsumma Utsman, tsumma Ali. Empat. Fa yablughu dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Dan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Cetakan ini ada tsumma Ali. Sebagian cetakan tidak ada penyebutan Ali, dan ini yang benarnya. Sebab ada riwayat, sebagian riwayat juga mengatakan tidak ada penyebutan Ali. Ali sendiri yang mengatakan setelah ini, kata beliau, wa sahhati riwayat an Ali, dan telah sahih dari Ali juga, annahu qala, Nabi berkata, Ali berkata, khairu hadhil umma ba'da nabiha Abu Bakar, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian kata beliau, walau syi'tu lasammaitu salis, kalau saya mau saya sebut yang ketiga. Jadi di sini beliau cuma sebutkan dua saja, Abu Bakar setelah itu Umar. Beliau sebutkan Utsman. Kalau kata beliau, kalau saya mau saya sebutkan yang ketiga, tapi beliau tidak sebut. Dari ini sahih dari Ali Ibn Abi Thalib. Jadi beliau sebutkan cuma dua saja, cuma dua. Dan kesimpulannya, permasalahan ini kalau dalam sisi khilafah tidak ada perselisihan. Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, kata beliau, urutan dalam khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini tidak ada yang menyelisihinya. Siapa yang mengatakan Ali lebih berhak daripada Utsman, maka dia tersesat, lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Ini kata Syekh Husain Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Ini dari sisi khilafah. Adapun dari sisi kemuliaan, keutamaan, sempat ada terjadi perselisihan. Ali mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, setelah itu Ali. Tapi ini ya, sebagian kecil di antara mereka Al-Amash, Sufyan Ats-Tsauri dan orang-orang Kufah, Irak. Tapi setelah mereka meninggal, setelah itu kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Fathul Bari, terjadi kesepakatan bahwa urutan dari sisi kemuliaan sama urutan dari sisi khilafah. Ini sengaja boleh sebutkan dalam akidah sebab untuk membantah orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Kata beliau, warwa Abu Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tula'at asy-syamsu wa la ghurubat ba'da nabiyyin wal mursalin ala afdhal min Abi Bakar. Ini hadisnya lemah, bahkan palsu. Tidak sahih ya hadisnya. Yang sahih dua tadi sudah cukup. Apa yang disebutkan di sini yang tidak sahih? Hadis palsu. Katanya dari Abu Bakar, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, kata beliau, tidak pernah terbit matahari dan tidak pernah terbenam, maksudnya yang terbaik setelah nabinya dan para rasul kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sudah diwakili oleh dua riwayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau, wa huwa, dan dia, siapa dia ini? Hah? Kembali kepada siapa ini? Domirnya huwa, dia. Dia siapa? Abu Bakar. Wa huwa haqqu khalqillah bil khilafah. Dan beliau, dia Abu Bakar Siddiq, haqqu khalqillah, yang paling berhak, manusia yang paling berhak mendapatkan khilafah. Jadi khalifah setelah Nabi SAW. Ba'da Nabi SAW. Setelah Nabi. Li fadlihi wa sadiqatihi. Kenapa? Sebab beliau yang paling pertama. Yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq. Sepakat para ulama bahwa beliau adalah manusia yang paling berilmu setelah para nabi. Hanya yang mereka perselisihkan. Ulama berselisih. Apakah Abu Bakar naik menjadi khalifah? Itu dengan nas, dengan tansis, dengan nas dari beliau sallallahu alaihi wasallam, atau hanya ada isyarat saja? Faham maksudnya, perbedaannya? Hah? Apakah memang Nabi pernah mengatakan bahwa yang menjadi khalifah setelah saya adalah Abu Bakar As-Siddiq? Ataukah Nabi hanya mengisyaratkan saja? Ini yang mereka berselisih. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah itu dengan isyarat dari Nabi. Tidak pernah Nabi mengucapkan secara terang-terangan. Hanya ada isyarat. Seperti hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, kalau kamu meninggal besok hari, kami bertanya, tidak ada lagi tempat bertanya. Kepada kami sama bertanya. Kepada siapa? Kata Nabi, tanya Abu Bakar. Ini juga isyarat. Kemudian isyarat kedua, Nabi kalau tidak ada yang imam jadi Abu Bakar As-Siddiq yang imam. Kalau tidak ada Rasulullah SAW dan riwayat-riwayat yang lainnya yang memberikan isyarat bahwa Abu Bakar pengganti khalifah setelah Nabi SAW. Tapi ada mengatakan tidak. Beliau menjadi khalifah dengan nas dari Rasulullah SAW. Al-Muhim, mereka sepakat bahwa setelah Nabi meninggal, yang berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada yang pernah yang tanya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq hadisnya sedikit? Abu Hurairah paling banyak hadisnya, padahal beliau cuma 3 tahun bersama Nabi. Ini Abu Bakar As-Siddiq paling pertama masuk Islam, hadisnya sedikit. Beliau tidak masuk di jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Para ulama menjawab, sebab beliau sibuk mengurus umat, mengurus urusan-urusan negara. Ditambah lagi di zaman beliau banyak murtad, beliau memerangi pada murtadin. Alhamdulillah banyak yang kembali sebagian ke dalam Islam. Makanya kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ketika beliau perangi orang-orang yang murtad, banyak yang kembali ke dalam Islam dan meninggal di atas Islaman. Umar ketika dia dengarkan Nabi meninggal, tidak percaya. Datang khabar Rasulullah SAW telah meninggal. Umar langsung mengangkat pedangnya, tapi mengatakan Nabi meninggal. Saya tebas. Tidak percaya. Datang Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar. Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa imata au qatila qalab au qutila in qalabtum ala aqabikum. Kata Nabi, kata Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu kecuali rasul, manusia, dan beliau sang rasul, dan telah berlalu rasul sebelumnya, maksudnya meninggal juga. Apakah ketika Nabi meninggal kalian murtad kembali ke belakang kalian? Dibacakan Umar oleh Abu Bakar As-Siddiq ayat ini. Apa kata Umar? Wallahi ayat ini saya hafal dari dulu, tapi ketika Abu Bakar bacakan, seakan-akan saya tidak pernah dengar dan saya tidak hafal. Abu Bakar As-Siddiq. Baru Umar tenang, baru beliau percaya bahwa Nabi telah meninggal. Itu jawabannya. Kalau ada yang tanya kenapa hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar juga, Utsman, demikian pula Ali. Baik, kata beliau, beliau sebutkan dua sebab buat Abu Bakar menjadi khalifah. Sebab keutamaan beliau dan terdahulunya beliau masuk dalam Islam. Wa taqdimin Nabi lahu fi shalah. Ini juga sebabnya yang ketiga, karena Nabi mendahulukan Abu Bakar di dalam salat. Ala jami'is sahabah, kata beliau, di atas seluruh sahabat. Sahabat yang lain masih ada Umar, masih ada Utsman. Ya, tapi Nabi kalau tidak ada, dia tunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi alasannya kenapa Abu Bakar? Wa ijma'is sahabah ala taqdimihi wa mubayaati. Dan sahabat sepakat ketika ditunjuk oleh Nabi SAW, sahabat sepakat, tidak ada menyelisih. Ini juga kalau sahabat sudah berijma sepakat, itu dalil hujjah. Kalau sahabat sudah sepakat, itu hujjah. Mereka sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah. Dan Allah tidak akan membuat sahabat itu ijma, membuat kaum muslimin itu ijma di atas kesesatan. Berarti kalau mereka ijma bukan di atas kesesatan berarti di atas kebenaran, di atas al-haq. Thumma min ba'dihi Umar li fadli wa ahdi Abu Bakar ilaihi. Kemudian setelah itu, setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Ini juga dengan kesepakatan. Umar menjadi khalifah sebab Abu Bakar yang tunjuk. Kayak disini beliau mengatakan wa ahdi Abu Bakar ilaihi, dan janji Abu Bakar kepadanya. Maksudnya Abu Bakar yang menyerahkan kepadanya jabatan khalifah. Jabatan khalifah. Makanya disebutkan para ulama bahwa ada tiga. Ada tiga apa? Bentuk menyerahkan, atau ada tiga seseorang itu di dalam syariat dibolehkan dia menjadi khalifah. Siapa yang menjadi khalifah dengan tiga cara ini, maka dia berhak dibaiat, dia menjadi khalifah yang resmi. jadi khalifah yang resmi. Yang pertama dengan nas. Dengan nas atau ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Sebagaimana siapa? Umar. Sebagaimana Umar. Ya, Abu Bakar yang tunjuk. Yang kedua, dengan ijma'nya ahlun naql, ahlul aqd wan naql. Ahlul syawarah. Sebagaimana? Ya. Sahabat sebagainya ditunjuk Abdurrahman bin Auf, ya, ditunjuk untuk bermusyawarah. Mereka sepakat menunjuk seorang, maka dia harus menjadi khalifah. Sebagaimana Utsman. Ada lagi cara yang ketiga. Apa itu? Dengan mengalahkan, memberontak, dan dia berhasil naik dan dia punya kekuatan. Jelas, ini juga sah sebagai khalifah. Sebab dia berkuasa. Sebab dia yang berkuasa. Sebagaimana Abdul Malik bin Marwan, pemerintah yang kejam membunuh Abdullah bin Zubair, menggulingkan Abdullah bin Zubair dan kekuatannya, maka dia naik jadi khalifah. Sahabat yang ada pada saat itu membaiat dia, tidak memberontak. Dibaiat dia Abdul Malik bin Marwan, sebab dia dengan kekuatannya mengalahkan dan dia yang berkuasa. Para sahabat tidak ada, wah ini tidak benar ini. Tapi sahabat yang masih hidup pada saat itu tetap membaiat sahabat Abdul Malik bin Marwan. Baik. Kata beliau, "Tsumma Utsman li taqdim ahli syura lahu." Kemudian setelah itu Utsman, setelah Umar. Kenapa? "Li taqdim ahli syura lahu." Sebab beliau didahulukan oleh ahli syura. Ini ahli syura sahabat yang dipilih. Berapa orang dipilih? Bukan semuanya memilih ya. Semuanya memilih, pilih-pilih, ya. Memilih khalifah. Ini tidak pernah ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja contohnya, tidak usah jauh-jauh ya, para sahabat, bagaimana mereka menentukan khalifah. Ditunjuk atau sebagian orang sahabat yang menunjuk. Sepakat mereka sudah. Yang lainnya baiat, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat. Semua Ali, kemudian Ali li fadlihi. Kenapa Ali? Ya. Sebab li fadli, karena keutamaan Ali bin Abi Thalib. Wa ijma' ahli asri alaihi, dan ijma' sahabat pada saat itu. Setelah itu Ali. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladziina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, addu 'alayha bin nawajib. Kata Ibnu Qudamah, dan mereka inilah empat orang khulafa'ur rasyidun, para khalifahnya Nabi, pimpinan-pimpinan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahdiyun, yang mendapatkan hidayah, yang Nabi berkata kepada mereka, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah setelah keempat. Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk mimba di setelahku. Addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi geraham. Oleh karena itu sepakat para ulama, dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya, bahwa tidak ada satupun sahabat yang terjatuh dalam bid'ah. Tidak ada. Makanya azan kedua Utsman bin Affan di hari Jumat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu adalah masyru' syariat. Zaman Abu Bakar tidak ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali azan hari Jumat. Di zaman Umar tidak ada. Di zaman Utsman beliau dua kali. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan itu syariat? Ini hadis. Pegang sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa. Ini bahkan sebagian orang mengatakan bid'ahnya Utsman bid'ah. Ini tidak benar. Jadi jangan orang yang mengingkari ada masjid azan dua kali, jangan mengingkari. Sunnahnya Utsman bin Affan. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Walaupun seseorang itu misalnya dia mencukupkan dirinya dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bagus. Dan jangan saling mengingkari. Ada yang azan satu kali, itu mungkin lebih bagus untuknya. Sebab di zaman Nabi satu kali, zaman Abu Bakar satu kali. Baik, ini ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qala, kata Ibnu Qudamah, al khilafatu mimba'di salatuna sana. Ini hadisnya sahih. Salatuna sana fakana akhiruha khilafat Ali. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, khalifah setelahku itu 30 tahun. Dan akhir khalifah itu adalah Ali. Jadi kalau kita gabungkan 4 khalifah ini semuanya berjumlah 29 tahun 6 bulan 4 hari. Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarahnya merinci semuanya. Persis sebagaimana beliau khabarkan, 29 tahun 6 bulan 4 hari. Berarti kurang setengah tahun saja, 6 bulan saja, pas 30 tahun. Ya, dan ini dianggap 30 tahun. Sebab jadi dalam syariat sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Ya. Contohnya mana? Dan ini ada dalam bahasa Arab. Contohnya, misal penggunaannya al-arba'in nawawiyah. Arba'in itu berapa? Hah? 40. Hadis dalam arba'in nawawiyah berapa hadis? Hah? 42. Ya. 42. Tapi Imam Nawawi menamakannya dengan arba'in. Sebab sesuatu yang sedikit dimaafkan. Jelas? Nanti datang Ibnu Rajab, dia tambah 8 jadi 50. Ya sama ini, Nabi mengatakan 30 tahun. Ya. Pimpinan setelahku, semuanya 30 tahun. 30 tahun. Di jumlah semuanya 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Ya. Mau hitung? Abu Bakar As-Siddiq, 2 tahun, 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Ini saya terjemahkan langsung ya. Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Umar 10 tahun 6 bulan. Iya. Utsman 12 tahun kurang 2 hari. Kata Ibnu Utsaimin, 12 tahun kurang 2 hari, ya 12 tahun. Ali 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. 29 tahun 6 bulan semuanya. Beliau katakan di sini 29 tahun 6 bulan. Baik, persis sebagaimana beliau sebutkan. Kata beliau wa nasyhadu lil asyrah di jannah. Ya, setelah beliau menyebutkan tentang 4 khalifah, ya. Apa? Beliau berpindah di sahabat berpindah ke pembahasan yang lainnya tentang sahabat. Baik. Ya, adapun Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya mereka terbunuh ya sebagai syahid. Sebagai syahid. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wantikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas gunung Uhud. Ada di atasnya Abu Bakar, ya. Umar, Rasulullah sallallahu Abu Bakar dan Umar. Ya. Ketika itu gunung Uhud bergetar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uskut anta ya Uhud." Diam kamu Uhud. Sebab inna ma'alaika an-nabi wa syahidan. Sebab di atasmu ini hanya seorang nabi satu dan dua syahid. Dua syahid. Ya, nabi sudah, padahal mereka masih hidup. Ya. Umar pun terbunuh sebagai syahid. Demikian pula Utsman bin Affan. Baik, kata beliau wa nasyhadu li asyara bil jannah. Dan kata beliau saya bersaksi, menyaksikan, bersaksi, meyakini 10 orang masuk surga. 10 orang masuk surga. Jadi ini beliau seakan-akan memberikan isyarat. Dan ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu sahabat yang paling afdol setelah 4 orang ini adalah 6 orang sisa. 6 orang yang dari 10 orang yang masuk surga. 4 di antaranya khalifah, setelahnya 6 orang. Jadi kalau yang tanya siapa yang lebih afdol lagi setelah 4 orang khalifah? Jawab 6 orang. Di dalam hadis dikutipkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang beliau sebutkan. Kata beliau, saya bersaksi 10 orang masuk surga sebagaimana Nabi saksikan di dalam hadis. Maksudnya Nabi persaksikan. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita tidak boleh menentukan seorang itu masuk surga dan masuk neraka kecuali apa yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi menentukan atau menyaksikan di dalam hadis, menyebutkan dalam hadis 10 orang masuk surga, itu kita ikuti. Kata beliau kama syahidalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi persaksikan mereka. Abu Bakar fil jannah, ini hadisnya. Jadi beliau ambil makna hadis. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, dalam surga. Umar fil jannah, dalam surga. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Empat. Wa Thalhah fil jannah. Wa Zubair fil jannah. Zubair ibnu Zubair ibnu Al-Awam. Istrinya? Hah? Siapa? Sayang, bahaya ini. Kalau main bola jago. Istrinya? Asma. Santa. Anaknya? Abdullah bin Zubair. Makanya Abdullah bin Zubair banyak meriwayatkan dari Aisyah. Mahramnya. Apanya Aisyah? Ponakannya Aisyah. Asma bersaudara dengan Aisyah. Kalau kita buka Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu Abdullah bin Zubair an Aisyah. Banyak riwayatnya dari Aisyah. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Baik. Ini dikumpul dalam satu hadis. Wa Sa'dun fil jannah. Sa'd fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Sa'id bin Waqqas. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Ubaidah bin Jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Abu bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama beliau Amir. Nama beliau Amir. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Baik, kata beliau, wa kullu man syahida lahu an-nabiyyu bil jannah syahidna lahu biha. Masyaallah. Kata beliau, semua orang yang sudah dijamin disebutkan oleh Nabi mereka masuk surga, maka kita saksikan hal tersebut, kita yakin. Dan masih ada selain mereka yang disebutkan di dalam hadis, mereka sudah dijamin masuk surga dan mereka masih hidup. Siapa itu? Bilal bin Abi Rabah. Hasan. Bilal. Kata Nabi pada satu hari, panggil Bilal, sini kamu Bilal. Apa yang kamu amalkan Bilal? Kata Bilal, ya kenapa ya Rasulullah? Saya dengarkan langkah sendalmu di surga. Beliau masih hidup. Kata beliau, ya tidaklah saya berhadap, saya berwudu, saya sholat dua rakaat, sholat wudu dia jaga dan surga. Satu lagi, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini juga dari penghuni surga. Abdullah bin Salam. Demikian pula Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, kata Nabi, innaka lasta min ahli nar walakin min ahli jannah. Kata Nabi kepada Thabit bin Qais, kamu bukan penduduk neraka tapi kamu penduduk surga. Siapa lagi? Hasan bin Husain. Hasan dan Husain. Kata Nabi SAW, Hasan dan Husain adalah pimpinan anak muda di dalam surga. Pimpinannya anak muda di dalam surga. Ini sahabat-sahabat yang lainnya yang kita disebutkan dalam hadis 10 ini orang. 10 orang sahabat yang di luar mereka. Dan juga mereka dijamin masuk surga. Ada pun yang lainnya? Bagaimana yang lainnya? Sahabat yang lainnya. Bisa dikatakan masuk surga yang tidak ada dalilnya. Sahabat-sahabat yang tidak disebutkan dalam hadis, boleh kita katakan mereka masuk surga? Hati-hati. Kecuali Ibnu Hazm rahimahullahu taala, rahimahullahu ala Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, semua sahabat masuk surga. Semua sahabat masuk surga, kata beliau. Beliau punya dalil. Jangan salahkan beliau, beliau punya dalil. Di dalam surah Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Muhajirin Anshar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullan wa'adallahu husna." Kata Allah, semuanya saya janjikan, kata Allah, untuk mereka semua sahabat husna. Apa husna? Beliau kata Ibnu Hazm, al-husna adalah surga. Al-husna adalah jannah. Al-husna itu surga. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya kan? Husna adalah surga. Berarti husna dalam itu ayat itu adalah surga. Kata Allah, wa kullan wa'adallahu husna. Semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir sahabat, semuanya sahabat, ya. Yang Muhajirin dan Anshar masuk surga, kata Allah. Ini menurut Ibnu Hazm. Jadi beliau tafsirkan ayat dengan ayat. Jadi menurut beliau semua sahabat surga. Yang jelas dia kategori sahabat yang sudah kita sebutkan majelisnya yang kemarin, ya, semua sahabat ada beliau masuk. Hanya beliau berpendapat seperti itu. Tapi beliau punya dalil, punya sisi kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ya, kalau disebutkan di dalam buku-buku akidah bahwa kita cukupkan apa yang ada dalam dalil, disebutkan nama-nama mereka masuk surga, itu yang ditetapkan. Itu yang ditetapkan. Kemudian kata beliau, wala nukafiru ahadan min ahli kiblah bidzambin. Atau sebelumnya, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka tidak menentukan, mentakin seorang itu masuk surga kecuali dengan dalil. Dia pengen pulang masuk neraka. Ya, tidak boleh kita katakan orang kafir misalnya. Ya, sudah lihat pakai kaling, apa kalungnya seperti ini, masuk neraka, penghuni neraka. Tidak boleh. Ya. Allah, Nabi SAW pernah melaknat orang-orang kafir Quraisy. Allahumma la'anhum, ya Allah, laknat mereka. Boleh sebutkan di dalam hadis nama-namanya. Laknat fulan, ya Allah, laknatlah, laknat. Sebutkan, Nabi sebutkan nama-namanya. Turun ayat, tegur Nabi SAW. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, tidak ada urusanmu dalam hal ini. Ternyata betul, yang beliau laknat itu, dua kali laknat, ada masuk Islam, meninggal keislaman. Jelas? Tidak boleh kita tentukan, ini pun neraka ini. Walaupun dia kafir, ya besok hari dia masuk Islam, kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya. Kecuali yang ditentukan oleh dalil seperti Fir'aun. Dan terlalu jauh dulu, umat Muhammad dulu, siapa? Abu Lahab. Ahsan, ada ayat khusus, surah khusus, Tabbat yada Abi Lahab wa tabbu. Sama lagi Abu Thalib, masuk neraka, kekal dalamnya. Istrinya Abu Lahab juga. Baik. Kata beliau, wala nukafiru ahad dan menahil kiblah. Kata beliau, dan kami di Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan satu orang pun dari ahli kiblat, itu umat Islam, dengan satu dosa. Ini sudah mungkin antum terbayang semua. Ini bantahan untuk orang yang mengkafirkan dengan dosa. Siapa? Khawarij. Ini sekarang beliau sebutkan, menyinggung sedikit tentang Khawarij. Bahwa kata beliau, kami Ahlussunnah tidak mengkafirkan seorang dari umat Islam selama sudah tetap Islamnya, tidak boleh kita kafirkan dengan satu dosa. Wala nukhriju anil Islam bi amalin, dan kita tidak mengeluarkan mereka dari Islam dengan amalan. Dengan amalan. Wa narul hajj wal jihad. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak mengkafirkan dengan dosa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu hanya mengambil ayat-ayat ancaman di dalam Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan mereka itu wa'idiyah. Jadi kalau antum suatu hari baca buku, dapat istilah wa'idiyah, jangan bingung, wa'idiyah itu Khawarij. Kenapa dikatakan mereka wa'idiyah? Wa'id artinya ancaman. Sebab mereka hanya ambil dalam Al-Qur'an ayat ancaman saja. Adapun ayat tentang ampunan Allah, maghfirah Allah, Allah Maha Pemaaf, mereka tidak ambil. Seperti mereka ambil ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha. Siapa yang bunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya jahannam kekal di dalamnya. Ini mereka ambil. Ayat ancaman, wa'id, ancaman. Makanya mereka dinamakan wa'idiyah. Orang wa'idiyah, ancaman. Itu orang-orang Khawarij. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, waqad wanarul hajj wal jihad, dan wanaro, kami melihat, yaitu kami berkeyakinan haji dan jihad, madiyan ma'a ta'ah kulli imam barun kada au fajirun. Kata beliau, ahlu sunnah meyakini bahwa haji, jihad ini madiyan, telah berlalu hukumnya, itu wajib bersama pimpinan negara, baik dia barron kana au fajiron, apakah dia orang yang baik atau orang yang jahat. Ini termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu berhaji dan jihad di belakang mereka. Nabi SAW sebagai pimpinan negara, ketika beliau berhaji, manusia ikut di belakangnya. Abu Bakar juga seperti itu, berhaji di belakangnya. Umar di zamannya, Utsman di zamannya, bersama pimpinan negara. Jelas ya, kalau mereka mewajibkan ikut, ya ikut. Kemudian berjihad juga. Nah, ini lebih penting lagi. Jihad harus dengan pimpinan negara. Jihad harus dengan pimpinan negara. Madian ma'atoah, ini telah berlalu hukumnya. Kata beliau, wasolatul jum'ah, salat jum'at khalfahum ja'izah, di belakang mereka, itu di belakang pimpinan negara, baik orang-orang yang baik atau orang yang jahat, pimpinan negaranya misalnya zalim, tetap kata beliau, salat jum'at di belakang mereka ja'izah, boleh. Boleh. Kenapa? Boleh mengatakan ja'izah, boleh. Ini bantahan untuk orang-orang khawarij. Sebab mereka mengatakan pimpinan yang zalim kafir. Ya, enggak boleh salat di belakangnya, kafir. Makanya beliau bantah di sini, wa salatul jum'ah khalfahum ja'izah. Salat Jumat di belakang mereka itu pimpinan negara yang fajir, yang zalim, ja'izah. Boleh. Bukan haram. Sebab mereka belum kafir, selama mereka masih Islam. Jelas ya? Kata beliau, qala Anas, Abi Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun min asl iman. Ada tiga perkara dari asal keimanan. Al-kaffu an ma qala la ilaha illallah, yang pertama. Ada tiga pokok keimanan kata Nabi. Yang pertama, menahan, itu tidak membunuh, tidak memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walanu kafiru bidambin, walanu kafiru bidambin, walanu khriju minal islami amalin. Dua, yaitu kita tidak mengkafirkan mereka umat Islam dengan dosa, dan kita tidak mengeluarkan mereka dari Islam dengan amalan. Wal jihadu madin, dan jihad telah berlalu hukumnya wajib. Mundu ba'athani Allahu azza wa jalla, selama ya, tatkala Allah mengutus saya. Yuqatila akhir ummati dajjal, sampai hatta yuqatila akhir ummati dajjal, sampai kita berperang melawan dajjal. La yubtilu jawru ja'irin wala adlu adilin wala imanu bil aqdar. Wal imanu bil aqdar, ini yang ketiga. La yubtilu jawru ja'irin, maksudnya apa? Tidak dibatalkan oleh kedoliman orang yang dolim. Maksudnya apa? Walaupun pimpinan itu zalim, ya, tetap wajib taat kepada mereka. Wala adlu adilin, dan tidak pula keadilan orang yang adil. Tetap hal tersebut wajib, apalagi orang yang adil. Yang terakhir, yang ketiga adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir, ini kata beliau aslul iman, ya, pokok-pokok keimanan. Tapi ini hadisnya lemah. Hadis ini lemah ya, tapi maknanya benar. Tapi maknanya benar. Jadi di dalam hadis-hadis itu seperti itu. Dalam ilmu hadis ada seperti itu. Jadi ada hadis yang lemah, maksudnya di dalam perawinya, di dalam rantai sanadnya ada misalnya orang yang lemah atau ada keterputusan, tapi maknanya benar. Kenapa kita katakan maknanya benar? Sebab maknanya mungkin didukung dengan Al-Qur'an atau didukung dengan hadis yang lain. Makanya jangan heran kadang ulama mengistilahkan seperti itu. Ini hadis-hadis yang lemah tapi maknanya benar. Ya. Maksudnya maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, maknanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi itu di sini beliau menyebutkan tentang jihad. Tentang al-jihad. Ya. Jihad di dalam syariat itu ada dua. Ada jihad mudafa dan ada jihad menyerang. Ya. Ada jihad bertahan dan ada yang menyerang. Ya. Jihad menyerang, nah ini harus dengan dengan imam. Jelas ya? Kalau jihad bertahan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini tidak dipersyaratkan harus ada imam. Tapi kalau jihad menyerang, harus ada imam, pimpinan negara. Makanya Nabi SAW kadang mengutus pasukan untuk menyerang. Ya, dengan izin pimpinan negara. Jelas ya? Dengan izin pimpinan negara. Maka kalau menyerang itu harus ada pimpinan negara. Ini syarat yang pertama. Kalau mau jihad menyerang. Syarat yang kedua harus ada wilayah kekuasaan, baru bisa menyerang, berjihad. Syarat yang ketiga harus ada kekuatan. Ini tiga syarat. Makanya ketika di Mekah, Nabi dan para sahabat masih sedikit, belum ada kekuatan, belum ada perintah jihad. Walaupun ada orang musyrik banyak, bahkan orang musyrik yang mendominasi di Mekah dulu, ala-ala Islam. Bahkan yang ada adalah dilarang untuk berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang Allah katakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan memerangi mereka, jangan. Jangan berjihad dulu. Jadi kalau antum dapati ayat-ayat yang menyebutkan tentang jihad dan ayat itu makkiyah, ayat itu makkiyah, ayat Mekah. Apa makna ayat Mekah? Hah? Yang turun di Mekah? Hah? Yang turun sebelum hijrah. Kalau turun setelah hijrah, ayat Madaniyah. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ayat Mekah itu turun di Mekah, ayat Madaniyah turun di Mekah, tapi ini pendapat lemah. Sebab ayat dalam surah Al-Ma'idah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, ini Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Ketika Nabi berkhutbah Arafah, turun ayat itu. Berarti ya, kalau ada surah Makkiyah namanya, berarti dia turun sebelum hijrah. Maka kalau antum dapati surat Makkiyah ada penyebutan jihad di dalamnya, maka jihad itu adalah jihad lisan, bukan jihad bukan jihad dengan tenaga. Jelas ya? Seperti dalam surah Al-Furqan, Al-Furqan Makkiyah. Ya. Allah riman wajahidhum bihi jihadan kabira. Loh, ini ada perintah jihad, Ustaz. Ya. Al-Furqan surah Makkiyah, jihad di situ jihad lisan. Perangi mereka Muhammad jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maksudnya apa? Dakwai mereka la ilaha illallah. Ya. Nanti di Madinah, nah, baru turun perintah jihad. Sebab sudah ada kekuatan, ya, sudah banyak pasukan, umat Islam sudah banyak masuk, nah, baru diperintahkan untuk berjihad. Ya. Baru diperintahkan untuk berjihad. Baik. Kita cukupkan dulu pada pertemuan malam hari ini. Semoga manfaatnya. Allah taala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. الله أكبر الله